Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah sallama tasliman kathira. Fa waslu ma bidhil hurufi mubdilu i'malaha wa qad yubaqal amalu. Ya, a'rib ya Rabb Musa. Zi ismu isyaratin nabni nasukun fi mahal lijalin bilba al hurufi badal min zi wa badal majrurin majrur misluh وعامة جره الكسر على ظهر آخره والجار المجرور متعلق بوصل مبطل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة آخره وهو اسم الفاعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل ويسب مفعولا به وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو إعمالها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه الواو حرف عطف قد لتقليل حرف تقليل يبقى العمل فعل ونائبه فعل ونائب الفاعل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناسب الجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ونذرها التعذر العمل نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره dan bersambungnya ma zaidah kafah terhadap huruf-huruf ini yakni inna dan akhwat akhwatnya kecuali laita membatalkan amalannya dan terkadang ditetapkan amalan inna dan akhwatnya ketika bersambung dengan ma. Ma madhhabu sibawih fi hadzal bab Hasan, yakni bab ittisalu ma بذي الحرف هل بقي عمله أو لم يبقى له أو لها العمل من هو سباية bagaimana apa tidak beramal mutlak tidak ada yang tersisa satu pun semuanya tidak beramal kecuali laita maka tetap dia beramal apa alasannya karena laita karena laita nah tanya apa alasannya alasan ketika ada waktu nas bersambung dengan ma menjadi tidak beramal karena kehilangan ikhtisas masuk pada isim menjadi bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Ya, terus sedangkan laita hanya tetap hanya bisa masuk kepada isim. Jadi meskipun meskipun kemasukan ma. Ma. Yang dimaksud dengan ma di sini ma apa? Ma selain ma mausulah. Ya, selain ma mausulah. Selain ma mausulah masuk di dalamnya berarti boleh tetap beramal. Ada wat sini kalau dia masuk kepada selain ma mausulah di antaranya ma apa? Berarti ma al mausulah. Mausulah contohnya apa? Innama indaka Hasan. Innama indaka Hasan di sini ma mausulah atau bukan? Mausulah. Mausulah apa ini? Mausul ismi atau harfi? Ismi. Ya, mausul mausul harf. Harfi. Harf. Ya. Tadi apa contohnya? Innama innama indaka Hasanun. Ya inna ma indaka hasanun. Isim ya. Isim berarti. Inna ma innal ladzi indaka hasanun. Innal ladzi. Ya. Isim berarti. Bukan itu contohnya yang harfi. Ada enggak yang harfi? Inna ma fa'alta hasan. Ah ini bisa dengan dua sisi. Boleh ma-nya dibawa kepada mausul ismi, berarti ada a'idnya mahdzuf fa'altahu. Boleh pula ma dibawa kepada ma apa? Mausul harfi. Ya, berarti takdirnya inna fi'laka hasan. Ya. Kemudian setelahnya apa mazhabnya Ibnu Malik dalam hal ini yakni ketika anna dan akhwatnya dimasuki ma qad ya'malu qalilan. Ya, qad ya'mal qalilan. Terkadang qad ya'mal atau qad tu'mal. Ya, terkadang tetap diamalkan. Qad yubaqa 'amaluha. Apa contohnya? Tetap ramal, ya. La'allama bakran jarisun. Ya, apa? La'allama bakran jarisun. Bakran jarisun, tapi ini jarang. Yang rajih bagaimana? Illa laita. Tadi disebutkan madhabnya Ibnu Malik bahwasanya adawat ini inna dan akhwatnya ketika dimasuki ma terkadang beramal gitu. Ada khilaf enggak di situ? Ada. Iya, yang rajih apa? Yang merajihkan. Pendapat siapa? Pendapatnya Sibawi. Sibawi. Ya itu apa? Tidak. Kecuali laita. Ya. Kecualikan dari ya. Misalnya waja'izun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila ya a'rid bi raf waja'izun waja'izun marfu mubtada marfu wa 'alamatu raf'i naik ja'izun sebagai apa muhaddatsnya mana muhaddats anhu ya ja'izun khabarun khabar marfu muqaddam khabarun muqaddam terus marfu wa 'alamatu raf'i adhamatu dhahira 'ala akhir رفعك رفع مبتدأ آخر وهو مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه معطوفا مفعول به dari رفع رفع رفع مصدر ضفاخان مقدية برمل على منسوب على حرف جر ومنسوب majrurun bi harfil jar al jar wal majrur muta'alliq bi ar rafa ma'tufan 'ala mansubin maknanya ke mana pergantiannya ma'tuf wa ja'izun raf'uka ma'tufan 'ala mansub berarti kenapa ma'tuf ya ini tadi maknanya ya mansub wa huwa mansub irmiya apa isim majrur wa huwa mansubi mudhaf inna kusudabi lafdu mudhafun ilaih ba'da an tastakmila ba'da an tastakmila ba'da darful zaman muta'alik bi rafu ya rafa terus an tastakmila an harfu tawqidun wa nasbin wa masdarin tastakmila fi'lun mudhari ya mansubun mansub wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'udila inna apa maknanya wa ja'izun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila dan boleh bagimu untuk merafakkan isim ma'tuf isim yang diatofkan kepada mansubnya inna setelah inna mengambil khabarnya menyempurnakan khabarnya ya setelahnya di sini dikatakan ja'izun raf'uka ma'tufan boleh engkau merafakkan isim yang ma'tuf diatofkan kepada yang kepada isim yang mansub oleh inna ataupun kepada isim mansubnya inna. Berarti hukum asalnya apa? Ma'tuf ini yang diatofkan kepada mansubnya inna hukumnya apa? Hukum asalnya rafa atau nasab? Nasab. Boleh untuk kita apa? Rafakan. Syaratnya apa tadi? Sempurna. Apa anna telah menyempurnakan apa? Khabarnya. Ya. Wajib tidak syarat ini? Ya. Mesti enggak syarat ini? Tidak. Ada khilaf enggak? Ada. Ada khilaf ya. Kalau Ibnu Malik, zahirnya gimana? Mempersyaratkan. Iya. Bolehnya merafakkan ma'tuf kepada inna dengan syarat apa? Agar inna telah menyempurnakan apa? Khabarnya. Ya. Ada khilaf. Termasuk si bawah juga terpendapat demikian. Pendapat yang lain bagaimana? Wajib dinasub ketika belum sempurna. Ya ini pendapatnya siapa? Ibnu Malik. Iya. Boleh nggak rafa? Inna Zaidan qa'imun wa amron. Boleh. Iya, boleh. Ini pendapat siapa? Boleh. Inna Zaidan qa'imun wa amron. Ini kan belum menyempurnakan khabarnya inna. Inna Zaidan qa'imun wa amron. Kapan keliru? Ya. Inna Zaidan wa Amrun qa'imun. Ya, inna Zaidan wa Amrun qa'imun. Boleh enggak? Inna Zaidun wa Amrun Amrun enggak boleh. Qa'imun ya. Bintu mah enggak boleh. Wajib dinasob. Hasilnya sob. Jadi inna Zaidan wa Amrun qa'iman gitu ya. Ya, selanjutnya. Apabila datang setelah isimnya inna dan khabarnya huruf ataf, maka pada isim tersebut boleh dengan berapa sisi? Dua. Dua sisi. Yang pertama nasab. Nasab karena mengapa nasab? Ma'tuf kepada isim inna. Contohnya apa? Inna zaidan qa'imun wa amron. Inna zaidan qa'imun wa amron. Kemudian sisi yang kedua rafa. Contohnya inna zaidan qa'imun wa amrun. Wa amrun, iya. I'rabnya apa? Amrun, rafa. Ada yang mengatakan ma'tuf kepada mahalnya isim inna. Atau mubtada dari khobar yang mahdhuf. Yang lebih rajih mana? Yang lebih kuat? Mubtada dari khobar yang mahdhuf. Yang mubtada dari khobar yang mahdhuf. Taqdirnya apa? Inna zaidan qa'imun wa amrun. Kadzalik. Ya, kadzalik, Hasan. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang diulangi lagi pertanyaan ya. Ya. Apabila inna belum menyempurnakan ya khabarnya, boleh tidak kita mengatofkan ya kepada isimnya isim yang marfu? Diulangi lagi. Contoh inna zaidan wa amrun ya qaiman. Boleh enggak? Hah? Qaiman ya. Atau qaimun juga bisa, khabarnya bukan itu berarti. Ya, boleh enggak? Boleh. Syai'nya apa? Boleh. Syai'nya apa? Enggak hafal. Syai'nya enggak hafal. Innal ladzina amanu. Bukannya enggak hafal, lupa. Innal ladzina amanu wal ladzina amanu. Wal ladzina hadu was-sabiuna. Ya, was-sabiuna. Ya. Terus bagaimana i'rabnya? Inna zaidan wa amrun qa'imun. I'rabnya bagaimana? Inna harfu ta'kid wa nasab. Iya. Zaidan ismu inna wa amrun. Iya, zaidan ismu inna. Kemudian wa amrun ma'tuf ala zaidun. Ma'tuf ala? Bagaimana? Ma'tuf kepada apa? Kepada khabar. Khabar. Ma'tuf mana? Kepada isim? Kepada isim inna. Inna. Kok bisa? Ya, dengan memandang apa? Mahalnya. Ya, sebelum dimasuki oleh inna. Ya, kemudian kalau jumhur bagaimana? Itu pendapat siapa? Kisai ya. Kalau jumhur nasab. I'rabnya sebagai apa? Yang rafa'nya tadi inna zaidan wa amrun. Nasab. Nasab. Kita contohkannya marfu wa amrun. Kalau marfu i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Khabarnya apa? Mahdhuf. Atau boleh dibalik pula? Atau gimana? Ada pilihan yang lain enggak? Apa? Khabar yang disebutkan itu khabar bagi isim ma'tuf ini. Adapun khabarnya innanya apa? Mahdhuf. Pada tadi contohnya. Ya, selanjutnya. Ya, saya ulangi ya, masih pada pembahasan tentang isim yang diatofkan kepada isim inna sebelum inna menyempurnakan khobarnya. Ya. Sebelum dia menyempurnakan khobarnya, diperbolehkan ya untuk dirafa'kan. Seperti dalam ayat innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Ataupun apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna. Terus apa setelahnya? Wanasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Isim marfu yang diatofkan kepada isimnya inna yang mansub ada berapa sisi ya Rob? Ada tiga. Yang pertama dengan mubtada menakdirkan khabar. Ya, mahzuf. Dia dijadikan mubtada, khabarnya apa? Mahzuf. Mahzuf. San, yang berikutnya jam ataf kepada jumlah. Maaf, ataf pada apa? Jumlah innal ladzina amanu. Kepada apa? Pada isim. Isimnya inna. Dari sisi sebelum dimasukinya oleh inna. Iya. Kemudian sisi yang ke berapa? Tiga. Dijadikan ma'tuf oleh jumlah. Nah, mubtada dan khobar yang mahdhuf. khabarnya mahdhuf. Atap jumlah lal jumlah. Ya coba diulang, Abdan. Dan diulang dan. Menakdirkan mubtada khabarnya mahdhuf. Ya menakdirkan mubtada khabarnya mahdhuf. Ya contoh tadi kita bikin contoh yang mudah saja. Inna Zaidan wa Amrun misalkan. Inna Zaidan wa Amrun qaimun. Ya, berarti apa? Mubtadanya? Kadari. Hah? Ulangi tadi. Kain. Diura sebagai apa? Yang marfu'nya Inna Zaidan wa Amrun, amrunya sebagai apa? Mubtada. Mubtada khabarnya? Mahdhuf. Mahdhuf ya, kadzalik. Ya. Kemudian isi yang kedua. Ataf kepada jumlah. Jumlah. Kepada isimnya inna, nih, dari sisi sebelum dimasukinya inna kan rafa mubtada. Kemudian sisi yang ketiga jumlah ala jumlah. Apa? Jumlah ala jumlah. Jumlah ala jumlah. Ya, dijadikan apa satunya? Apa lagi? Sisi yang ketiga. Yang pertama mubtada khabarnya mahdhuf. Ya, pertama dia dijadikan mubtada khabarnya apa? Mahdhuf. Mahdhuf ya, takanya kadzalik gitu. Atau terus? Dia mubtada khabarnya setelahnya. Ya, dia jadi mubtada khabar setelahnya berarti khabarnya ini mana? Khabarnya mahdhuf. Mahdhuf gitu. Kemudian sisi ketiga. Dia matuf ala ismiha bi tibari qawli dukhul inna. Hasan di atofkan kepada isimnya inna sebelum atau dari sisi sebelum dimasukinya inna karena memandang sebelum dia dimasuki inna sebagai mubtada. Nah, itu. Kemudian mana yang lebih rajih? Ya, pada jumlah tadi isim yang sedang kita bahas yang dibaca rafa tadi. Apakah dia diatofkan kepada jumlah inna atau dia jumlah yang lain? Ke jumlah. Eh? Jumlah mahal isim inna. Saya belum paham kayaknya. Ah, coba bagaimana i'rabnya jumlah tadi yang diawali dengan isim yang marfu tadi yang khabarnya tadi mahdhuf ataupun muqaddar? I'rabnya itu. Yang rajih sebagai apa jumlahnya? Seperti inna Zaidan wa Amrun qaimun. Anggaplah khabarnya Amr mahdhuf. Kadzalik. Eh jumlah ini i'rabnya bagaimana? Jumlah i'tirabiyah la mahal lah. Ya, itu yang rajih, jumlah i'tirabiyah tidak ada mahal dalam i'rab. Meskipun sebagian mengatakan apa? Ma'tuf. Jumlah ini ma'tuf kepada jumlah inna. Lemah, kelemahannya apa itu kalau dijadikan jumlah ini ma'tuf kepada jumlah inna? Karena jumlah inna belum selesai. Ya, jumlah inna belum selesai. Ya. Hasan itu yang kita maukan itu. Kemudian wal ulhiqat belum ini. Belum ya. Jadi yang rajih mana tadi? Pendapatnya Al-Kisai atau Sibawai, innallaha wa malaikatuhu yusallun, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiun. Ya enggak ada takhalus Kisai mudah. Kalau Sibawai bawanya lagi mana dengan ini takdim atau ta'khir jawabannya? Takdim dan ta'khir. Sehingga kalau dalam contoh tadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna ini dianggap bahwasanya innal ladzina amanu wal ladzina hadu sudah menyelesaikan khabarnya. Kemudian dianggap setelah itu as-sabiuna, takdim dan ta'khir gitu. Kayak pada contoh misalkan inna Zaidan wa Amrun qa'im, seolah-olah dikatakan inna Zaidan qa'imun wa Amrun kadzalik gitu. Takdim dan ta'khir. Tapi enak mendapat lagi saya mudah ya. Wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an. Wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an. Dan dimulhakkan dengan inna yaitu lakinna dan an. Lakinna dan an diilhakkan disamakan dengan in. Min duni laita bukan laita la'alla ataupun ka'an. Ya, jelas ya. Lakin qusida lafdhus sebagai apa? Naibul fa'il. Hukmu annal maftuhati walakinna fil 'athfi 'ala ismiha hukmu innal maksura hukum anna yang di fathah dan juga lakinna dalam hal ataf, ingat pembahasan ataf dalam hal mengatafkan kepada isim keduanya adalah sama seperti hukum pada innal maksura. Ya. Kita ringkaskan ya. Yang roji boleh. Ya, kita mengatofkan kepada isimnya inna. Apakah setelah inna menyempurnakan khobarnya itu pun belum? Boleh. Gitu. Boleh kan? Boleh gak? Boleh. Dengan dua sisi sekaligus boleh. Dengan dua sisi sekaligus boleh. Rafa nasab, rafa nasab. Iya. Kalau misalkan inna zaidan, ya, yang ini dulu, yang di akhir yang sudah selesai dulu ya, sempurnakan dulu khabarnya. Inna zaidan qaimun wa amrun, atau wa amrun boleh. Kalau wa amrun khabarnya mahdhuf, atau dia diatofkan kepada tadi apa? Isimnya apa mahalnya inna, tapi yang lebih mudah tadi khabarnya mahdhuf, mubtada khabarnya mahdhuf atau mansub. Jelas inna zaidan qaiman, inna zaidan qaimun wa amrun, mahdhuf pada apa? Zaidan, inna zaidan qaimun wa amrun. Ah, apa yang sebelumnya diatofkan sebelum sempurna boleh juga. Inna zaidan wa amrun. Ya, nasab semua dulu ya. Inna zaidan wa amrun. Inna zaidan ya qaiman kalau seperti ini mah. Iya. Nah, sekarang yang marfu'nya, rafa'nya inna zaidan wa amrun boleh juga qaimun. Iya. Atau qaimani juga ada yang membolehkan. Iya. Di situ qaimani salah satu sisi dia sebagai isimnya khabarnya inna, sisi yang lain dia sebagai apa? Khabarnya isimnya ma'tuf ini, tapi Allah alam yang kedua ini barangkali ada di sini. Kalau yang tadi kan ditakdirkan khabarnya kan dalam ayat tadi kan, ya, khabarnya ditakdirkan sehingga inna zaidan wa amrun qaimun boleh dijadikan qaim sebagai khabarnya inna ataupun khabarnya isim yang diatofkan ini kepada isim inna. Itu dua sisi boleh. Hukmu in hukmu annal maftuhata walakinna fil 'athfi 'ala ismiha hukmu innal maksura, hukum anna yang di fathah dan lakinna dalam hal mengatofkan kepada isim keduanya adalah seperti hukum inna yang di kasrah yang barusan kita lewatkan, sehingga engkau boleh katakan alimtu anna zaidan qaimun wa amrun, boleh alimtu anna zaidan qaimun wa amrun, ya, dirafa' dengan rafa' amr dengan merafa'kan amr dan menasabkannya, ya. Alimtu anna zaidan qaimun wa amrun atau amrun, kalau amrun ya mubtada khabarnya mahdhuf, amrun diatofkan kepada zaidan. Wa taqul alimtu anna zaidan wa amran qa'iman, boleh pula engkau katakan ya, diatofkan sebelum menyempurnakan khabarnya alimtu anna zaidan wa amran qa'iman bin nasbi faqat 'inda al-jumhur, ya, dengan nasab saja menurut jumhur. Berarti selain jumhur ada yang membolehkan kan, inna zaidan wa amran qa'iman. Wa kadzalika taqul, demikian pula engkau katakan ma zaidun qa'iman, ma zaidun qaiman lakinna amran muntaliqun wa khalidan. Zaid ma di sini ma apa berarti beramal ma jaziyah. Ma zaidun qaiman, Zaid tidak sedang berdiri, lakinna amran muntaliqun wa khalidan, tapi Amr pergi dan juga Khalid. Lakinna amran muntaliqun wa khalidan dengan nasab, ya, dan juga merafakannya boleh, ya, wa raf'ihi yaitu apa Khalidun. Ma zaidun qa'iman lakinna amran wa khalidan muntaliqan. Ma zaidun qa'iman lakinna amran wa khalidan muntaliqan. Binasab saja. Dengan nasab saja. Ya. Lakinna amran. Ya tadi ada yang membolehkan juga kan. Lakinna amran wa khalidun. Ya muntaliqan. Ada yang membolehkan. Sama dengan inna kan. Ya. Wa amma laita wa la'alla, adapun laita dan na'alla dan ka'anna falayajuzu ma'aha illa nasab, tidak boleh bersamanya kecuali nasab saja. Sawa'un taqaddamal ma'tuf aw ta'akhkhar, sama saja apakah yang diatofkan ini didahulukan penyebutannya atau diakhirkan. Maka boleh engkau katakan laita zaidan wa amran qa'iman, wa laita zaidan qa'imun wa amran, boleh wa laita zaidan qa'imun wa amran dengan nasab saja yang jelas pada selain inna, lakinna dan anna, yaitu pada laita la'alla ka'an. Ma'tufnya harus nasab. Ya. Binasbi amr fil mithalaini. Wala yajuzu raf'uh, dan tidak boleh dirafa'kan. Kenapa? Bersama laita la'alla ka'an tidak boleh dirafa'kan. Lizawali ma'na ibtida' ma'aha. Karena hilang makna ibtida' ya bersamanya. Bersama laita la'alla dan ka'an. Wa kadhalika ka'anna wa la'alla. Demikian pula ka'anna dan la'alla. Wajaz al-farra al-rafa'a fi. Al-farra membolehkan untuk merafakannya bersama la'alla, merafakkan ma'tuf bersama la'alla. Mutaqaddiman wa mutaakhira. Ya. Apakah didahulukan atau diakhirkan? Oh, belum selesai ya. Titik tadi wa kadzalika kana la'alla. Wajaz titik. Sedangkan al-farra membolehkan rafa'. Ya padanya apakah diakhirkan pada ma'tuf itu? Apakah dia didahulukan atau diakhirkan? Ma'al ahrufi salasa, bersama tiga huruf ini juga boleh. Ya. Mendapat al-farra. tadi enggak disebutkan ya syahidnya tadi yang dari syairnya itu ada juga padahal wa sa inni wa qayyarun biha la gharibu ya kan sa inni wa qayyarun biha la gharibu yang kemarin itu ya qayyar dijadikan sebagai mubtada khabarnya mahdhuf atau boleh juga la gharib gharib khabarnya qayyar atau khabarnya ininya apa ya mahdhuf ya nah, itu perlu dihafal syahidnya itu ya juga yang kedua ya khalilayya khatibun fa inni wa antuma wa in lam tabuha bil hawa danifan fa inni wa antuma di sini danifan dijadikan sebagai khabarnya apa sebagai antuma ma'dhufnya khabarnya ini mana khabar ini apa apa yang mutanna fa inni wa antuma wa in lam tabuha danifan ini kan danifan khabarnya antuma kan khabar ininya mana maksudnya mahdhuf berarti kan ya danif ya. Ya sebelum dilanjutkan barangkali ada iskal tadi yang jelas kalau bersama laita la'alla dan ka'anna itu wajib nasab apakah boleh sebelum menyempurnakan khabarnya atau setelah menyempurnakan khabarnya boleh yang jelas harus mansub gitu aja ini contohnya itu laita zaidan wa amran qaiman sebelum menyempurnakan khabarnya atau setelah menyempurnakan khabarnya laita zaidan qaimun wa amran fahami aja ya i'rabnya. Tapi di sisi di sini tidak dibahas ya di syarah Ibnu Aqil ini tentang sisi yang tadi tuh seperti fa inni wa qayyarun bihal gharibu. Ya. Enggak dibahas ya. Ada enggak? Cuma di catatan kaki ada. Ada sebutkan di situ mim la safi' an yajhada di antara contoh yang tidak mungkin di situ tentang oleh seorang pun ahli nahwu adalah datangnya dalam syair dan nazar bahkan dalam ayat isim ma'tuf ya yang diatofkan kepada isim inna rafa' dia enggak ada ada ya ada enggak di atas enggak ada ya fa inni wa qayyarun biha la gharib yang ada mungkin la ghariban mungkin ya la gharib enggak ada seperti ini yang khabarnya ma'tuf enggak ada ya di dalam syarah ya enggak ada kan yang semisal ini maksudnya fa inni wa qayyar ini juga fa inni wa antuma danifan misal ayat juga innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiun seperti enggak ada ya. Ya itu pun boleh ya. Yang lain gimana walaita la'allaka anak gimana ya enggak boleh itu ada yang bolehkan al-farra sedikit yang bolehkan kalau ada syahidnya ya mungkin kita bisa dukung ya syahidnya di sini nggak dibawakan nggak ada harus datangkan harus datang syahidnya wa khuffifat inna faqallal amalu wa talzamul lamu idza ma tuhmalu wa rubbama istughni anha in bada ma natiqun aradahu mu'tamida. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang mentakhfif adawat ini. Wa khuffifat inna faqallal amal. Ya. Inna ditakhfif maka ketika itu sedikit beramalnya. Ya. Wa talzamul lamu idza ma tuhmalu. Dan lam menetapi. Ya, menetapi khabarnya idza ma tuhmalu. Kapan saja inna ditakhfif. Ya, bisa dipahami enggak maksudnya ini? Ya. Yang dimaksud dengan lam di sini lam apa? Wa talzamul lam yang pendapat beliau, pendapat Ibnu Malik yang dimaksud dengan lam di sini lam apa? Lamul ibtida. Nah, sebelumnya kan apa sebelumnya beliau sebutkan? Pembahasan lamul ibtida kan? Maksudnya kan masih kan? Masih nyambung. Ini mazhab beliau. Nanti ada pendapat yang lain gitu. Kalau beliau pendapatnya ya lamul ibtida. Ya. Lam ibtida ya untuk membedakan juga bisa. Wa talzamul lamu idza ma tuhmalu dan lamul ibtida mesti iya disertakan idza ma tuhmalu ketika inna di ihmal. Ya, ketika inna di ihmal. I'rabnya jelas, ma di situ zaidah ya. Seringkali ma zaidah datang setelah iza. Ya, ya kan? Di antaranya kapan zaid ma zaidah datang setelah iza? Apa lagi? Hah? Pernah kalau salah ya bahasanya setelah iza dia. Iza matuh malu, iza tuh malu gitu. Iza tuh malu. Wa rubbama sughniya anha, terkadang tidak didatangkan lam ini, tidak dibutuhkan lam ini meskipun dia tidak diamalkan. Kapan? In bada manatiqun aradahu mu'tamida. Yaitu ketika tampak ataupun jelas apa yang dihendaki oleh si pembicara ini. Mu'tamida, dalam keadaan dia sengaja. Ya. Menyengaja ya. Manatiqun aradahu mu'tamida. Ya. Ketika apa yang dihendaki oleh si pembicara ini jelas gitu, tampak dimaukannya apa gitu. Ya, dengan cara nanti kita akan lebih jelas. Idza khuffifat inna fal aktsar fi lisanil arab ihmaluhum ihmaluha. Apabila inna ditakhfif, maka yang paling banyak pada lisannya orang Arab adalah diihmal. Tidak diamalkan. Kenapa? Karena hilang kekhususannya bersama isim-isim. Ya, sebagaimana ketika di muskim mak. Ya. Sehingga dia seringnya tidak beramal. Fataqulu, sehingga dikatakan oleh mereka, Al-Arab, in zaidun laqa'imun. In zaidun laqa'imun. Ya, boleh anta kalau takul atau Arab. Arab juga manat. In zaidun laqa'imun. Artinya apa? Sesungguhnya Zaid, ya benar-benar berdiri atau sedang berdiri. Ya maknanya taukidnya masih ada, meskipun diihmal juga. Wa idza uhmilat lazimat halamu fariqatan bainaha wa baina in annafiyah. Apabila diihmal in yang mukhaffafah min atsaqilah, maka lam laziminya fariqatan. Apa fariqatan ya Rabbnya? Ya, dalam keadaan sebagai pembeda bainaha wa baina in annafiyah. Antara in mukhaffafa min atsaqilah dengan in annafiyah. Dan ini lam disebut dengan lam apa? Lamul fariqah. Lamul fariqah. Wa yaqillu i'maluha. Dan sedikit beramalnya in yang ditakhfif. Contoh in zaidan qa'imun. In zaidan qa'imun. Ya. Sedikit beramalnya. Ya. Tanpa apa? Lam juga. Ya. Paham gak ini? Apabila diihmal in, maka dia harus disertai dengan lam fariqah untuk memisahkan antara in mukhaffafa min atsaqila dengan in nafiyah, dan sedikit dia beramalnya. In zaidan qa'imun. Wa hakal i'mala sibawaihi wal akhfash rahimahumullah rahimahumallah taala. Sibawai dan al-akhfash menghikayatkan adanya amalan in yang mukhaffafa ini. Ya. Di antara contohnya adalah dalam ayat, dalam satu qiraah, wa in kullal lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Sesungguhnya setiap orang, lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, ya, akan dipenuhi oleh Rabbmu balasan dari amalan-amalan mereka. Ya. Di sini syaitnya mana? Kullan. Ya. Kullan. Mansub sebagai isimnya in mukhaffafa min atsaqila, yang diamalkan. Dan di situ ada lamnya. Ya. Untuk fariqah. Ya. Maknya di sini ma apa? Masih ingat? Ah, di sini ada penjelasan juga. Sebahasan batasan. Wa fi hadhihi al-ayah 'ala hadhihi al-qira'ah i'raban. Ya. Fi hadhihi al-ayati baca. Ya fi hadhihi al-ayati 'ala hadhihi al-qira'ah i'raban. Ya. Hah? Itu catatan yang nomor 2. Fi hadhihi al-ayah 'ala hadhihi al-qira'ati i'rabani. Apa? awalahuma anna inna muakkadah. Hah? Kok muakkadah? Muakkidah. Wa khafafa minasakilati kullan ismu innal mukhafafa lima. Iya. Allamu lamul ibtida'. Wa ma ismun mausulun bi makna alladzina khabaru innal muakkidah al mukhafafa. Yes. La yufiyannahum allamu waqi'atun fi jawabi qasami mahdhuf. Yuafi fi'l mudhari'un mabniun 'ala al-fathi litisalihi bi nun tawkid thaqilah. Wa nun tawkid harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa dhamirul ghaibina al-a'idu 'ala alladhina maf'ulun awal. Wa rabbu fa'ilun yuafi. Fa'ilu yuafi wa rabbun mudhafun. وضمير المخاطب مضاف إليه وأعمالهم وأعمال مفعول ثاني ليوفي وأعمال مضاف وضمير الغائبين العائد على الذين مضاف إليه وجملة الفعل المضارع وفاعله ومفعوليه لا محل له من الإعراب جواب القسم المحذوف وتقدير الكلام وإن كلا للذين والله ليوفينهم ربك أعمالهم والجملة القسمية لا محل لها من الإعراب صيغة الموصول. Faham ya إعرابnya, berarti maknanya apa? Tadi disebutkan ya, sesungguhnya masing-masingnya adalah orang-orang yang demi Allah akan dipenuhi ya balasan amalan-amalan mereka. Terus ويرد على هذا الإعراب على هذا الإعراب أن جملة القسم إنشائية وجملة ويرد seperti sering ويرد على هذا الإعراب ويرد على هذا الإعراب أن جملة القسم إنشائية وجملة الصلة يجب أن تكون خبرية معهودة وقد أجاب ابن هشام عن هذا في كتاب المهني بأن صلة الموصول في الحقيقة هي جملة جواب القسم لا جملة القسم وجملة جواب القسم خبرية لا إنشائية. فهم gak? فهم gak yang dibaca? Ngerti? Ngerti gak usah diterjemahin? Faham gak Mar? Sudah faham? Berarti gak perlu diterjemahin? Hah? Ayo udah paham apa yang diterjemahin? Ya. Ini sisi i'rab yang pertama. Ya. Tadi antum perhatiin enggak? Mari baca lagi panjang ya. Imma kida mukhaffafah min ats-tsaqilah. Kullan ismu innal mukhaffafah. Lama lamul ibtida'. Ya. Lamul ibtida'. Didatangkan untuk apa? Membedakan antara in mukhaffafah dengan ats-tsaqilah. Wa ma ismun mausul dan ma ismu mausul ma'nai allazina khabar innal mu'akkidah al mukhaffafah. Kemudian la yufiyannahum lam waqi'ah lam yang jatuh pada jawaban qasam yang mahdhuf. Katanya wallahi. Yuwaffi fil mudhari mabni 'ala al-fathli tisalih bi nun tawkid al-thaqilah. Wa nun tawkid harfun lam halala min al-i'rab wa dhamir al-ghaibin al-a'id 'ala alladhina mahfulun awwal. La yufiyannahum maful yang pertama. Rabbuka fa'il yuwaffi. Kemudian rabbu dhamirul mukhatab mudhaf ilayh. A'mal mahfulun thani li yuwaffi. Kemudian a'mal mudhaf dhamirul ghaibin al-a'id 'ala alladhina mudhaf ilayh. Wa jumlatul fi'li al-mudhari' kemudian jumlah fi'il mudhari' dan fa'ilnya dan dua maf'ulnya tidak ada mahal dalam i'rab sebagai jawabul qasam yang mahdhuf. Jumlah yang mana? Hah? Ya, la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Ya. Cuma ada iskal ya dalam sisi ini. Sisi i'rab yang pertama ini yaitu wa yaridu ala hadza al-i'rab anna jumlatul qasam insya'iyah. Ya, ada kritikan menimpa i'rab ini. Itu bahwasanya jumlah qasam itu jumlah insya'iyah, iya kan? Wa jumlatu silah yajibu an takuna khabariyah ma'hudah, sedangkan jumlah silah itu harus khabariyah dan ma'lumah. Masih ingat enggak? Ya, tentang jumlah silah harus khabariyah. Nggak boleh insya'iyah, kenapa? dari jumlah silah itu, sebelum kita ucapkan harus orang yang kita ajak bicara sudah tahu. Seperti ja'ani allazi mata abuh. Datang kepadaku orang yang bapaknya meninggal. Sebelum ucap sudah tahu gitu. Jadi kan maklum, jadi kan sudah ma'rifah ladinya. Oh itu si Muhammad ya gitu. Itu syaratnya. Itu hanya ada dihasilkan pada jumlah khabariyah. Ataupun pada jumlah isyaiyah enggak dihasilkan ja'ani ibrigu loh. Enggak tahu sebelumnya. Gitu. Di antaranya qasam juga. Ya. Jadi jumlah apa? Silah itu harus sudah ma'hudah, ma'rufah. Indal mukhatab. Ya. Karena dia memakrifahkan silah itu. Ah, dijawab tadi oleh Misham an hadza dari terhadap iskal ini dalam kitabnya Al-Mughni bi anna silatal mausul, yaitu bahwasanya silah mausul fil haqiqah, pada hakikatnya adalah jumlah jawabul qasam. Jumlah jawabul qasam, bukan jumlah qasamnya. Ya, silahnya itu jumlah jawabul qasam, bukan jumlah apa? Qasamnya. Sedangkan jumlah tu jawabil qasam khabariyah, dan jumlah jawabul qasam kan khabariyah. Jumlah jawabul qasam khabariyah, bukan insya'iyah. Ha itu. La yufsiyannahum rabbuka a'malahum, bukan qasam wallahi bersama dengan setelahnya, bukan. Ya. Lama la yufsiyannahum rabbuka a'malahum, bukan lama wallahnya ke bawah enggak. Hanya jumlah apa? Jawabul qasamnya saja. Yufsiyannahum rabbuka a'malahum. Nah itu. Bukan bersama wallahinya. Ya. Ataupun dari wallahinya. Ah, sisi Arab yang kedua coba, baca Fif. Wali Arab Tsani, sisi Arab yang kedua. Wali Arab Tsani anna in makidah mukhaffafah. Kullan ismu in. Lama alam lamul ibtida. Wa ma zaidah. La yuwaffiyannahum alam makidah lilamil ula. Wa yufi fi'lumufi wa yuwaffi fi'lun mudhari'un mabni fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala al-fath'i li-ittisalihi bi nunit tawkid wa dhamir maf'ulun bihi awal rabbuka fa'ilun wa mudhafun ilayh wa a'malahum maf'ulun tsani wa mudhafun ilayh wal jumlah min al-fi'l al-mudhari' wa maf'ulaihi fi mahalli raf'in khabarin al-mu'akkidah al-mukhaffafah. Ya, sisi Arab yang kedua, yaitu saya inna mu'akkidah tetap mu'akkidah mukhaffafah. Kullan isimnya sama. Kemudian lama lam lamul ibtida sama juga. Maknya ha ini maknya zaidah. Atau yang lebih bagus apa? Sila ataupun taukid. La yuafiyannahum lam mu'akkidah. Bukan lam apa? Bukan lam apa? Bukan lam al-waqi'ah fi jawabil qasam. Lilamil ula, lam sini mentaukid lam yang pertama. Ya, masuk pada kedua-duanya. Ya. Wa yuafi man yuafi fil mudhari' mabni al fath li tisali bi nun taukid dan dhamir maf'ul bih awal rabbuka fa'il mudhaf ilai a'malahu maf'ulun tsani mudhaf ilai jumlah min al fi'li wal min al fi'li al mudhari' maf'ulaihi fi mahalli rafa' khabar inna al mu'akkidah al mukhaffafah khabarnya. Nah, itu sisi yang kedua. Adapun pada kira yang kita baca apa wa inna ya dengan tasydid ya wa inna kullal lamma tasydid lamma ya itu kan lamma la yafiyannahum rabbuka a'malahum ya kan wa inna kullal lamma la yafiyannahum rabbuka a'malahum. Kemudian sampai di mana tadi? Hai fala talzamuha hina idzin allam, maka ketika itu tidak mesti disertai lam khabarnya. Kapan itu? Ya, ketika dia ditakhfif dan beramal. Kenapa? Ya sudah terbedakan dengan apa? Dengan innafiyah. Ya. Kalau innafiyah beramal enggak? Ada yang beramal, cuma amalannya kan beda. Terkadang gitu. Amalannya seperti laisa kan? Apa ucapannya An-Nazim? Finna kirati umilat ka laysa la waqata lilata wa indal amala. Ah itu Hasan. Amalnya kan beda. Kalau in mukhafafa kan merofakan isimnya, menasukkan khabarnya. Kalau in kalau diamalkan kebalikannya. Nah itu. Sehingga kalau beramal ya tidak. Kalau in mukhafafa diamalkan tidak perlu dikasih lam, tidak wajib. Kenapa? Sudah terbedakan dengan in an-nafiyah. Tapi kalau nggak beramal harus disertakan apa? Lamnya. Iya. Nanti terkait dengan lamnya ada pembahasan. Li'annaha la taltabis wal halatu hadhihi bin nafiyah. Karena dia innya mukhaffafah min atsaqilah, tidak terancukan, tidak tersamarkan ya dengan an-nafiyah, dengan in-nafiyah. Dalam keadaan seperti ini, yakni dalam keadaan dia beramal. Kenapa? Li'anna nafiyah la tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Karena ya in an-nafiyah tidaklah menasabkan isim, tidak pula merafakkan khabar. Kalaupun beramal, kebalikannya amalannya merafakkan isim, menasabkan khabar. Wa inna mal taltabisu bi in an-nafiyati idza uhmilat wa lam yadhhar al-maqsud biha. Hanyalah terjadi kerancuan, terkesamaran antara in mukhaffafa min atsaqila dengan in an-nafiyah apabila in al-mukhaffafa min atsaqila di ihmal wa lam yadhhar al-maqsud biha, dan tidak jelas maksudnya ini apa ya? Memungkinkan maksudnya ini sini in nafiyah, memungkinkan in mukhaffafa min atsaqila. Ya. Adapun kalau maksudnya jelas, maksudnya jelas, meskipun enggak diamalkan enggak apa-apa, dibuang apa lamnya. Fa in dhahara al-maqsud biha faqad yustaghna 'anil lam. Adapun kalau maksud pembicaraannya jelas, yang dimaksud ini in mukhaffafa min atsaqila, enggak mungkin ini in nafiyah, maka faqad yustaghna 'anil lam. Terkadang dicukupkan dari lam, tidak dibutuhkan lam. Contoh wa nahnu ubatu dhaimi min ali malikin wa in malikun kanat kiramal ma'adini. Ya. Wa nahnu, dan kami adalah orang-orang yang ubatu dhom. Ubat jamak dari apa? Abin ya. Da'in du'ad ya. Ubatu, orang-orang yang enggan berbuat kezaliman dari keluarga Malik. Wa in Malik ya. Sesungguhnya Malik, karena sesungguhnya Malik, karena sungai Malik adalah kiramil ma'adin, orang yang mulia keturunannya. Kalau dibawa kepada in nafiyah kan enggak pas. Malik bukan lagi memuji, dia lagi memuji kabilahnya. Kalau dibawain kepada mana nafiyah, nanti sungai Malik bukanlah orang yang keturunannya orang mulia. Ya kan, ini lagi memuji kabilahnya kan. Kami adalah orang-orang yang enggan terhadap kezaliman dari keluarga Malik. Sesungguhnya Malik adalah orang-orang yang dari keturunan yang mulia gitu. Nah, ini jelas maksudnya ya. Boleh. Kalau ditambahkan lamnya jadi apa? Wa in malikan malikun lakanat gitu loh. Lakanat bersama khabarnya. Wa in malikun lakanat kiramal ma'adin, tapi dibuang. Contohnya misalnya ini, ada ucapan yang bagus, perlu dihafal juga ini. Innal haqqa la yakhfa 'ala dhi basiratin. Ini dihafalkan bagus. Innal haqqa la yakhfa 'ala dhi basiratin. Sesungguhnya kebenaran tidak akan tersamarkan di sisi orang yang berilmu. Wa in huwa lam ya'dam khilafa mu'anidi, meskipun dia tidak pernah kosong dari penyelisihan orang-orang yang menentangnya. Wa in huwa lam ya'dam khilafa mu'anidi. Di sini syahnya mana? Wa in huwa lam ya'dam khilafa mu'adini. Innal haqqa la yakhfa 'ala dhi basirah. Wa in huwa lam ya'dam khilafa mu'anidi. Di sini innya apa? Nafiyah atau mukhaffafah nafilah. Ya, mukhaffafah nafilah ya. Wa in huwa lam ya'dam, sesungguhnya dia tidak akan kosong dari apa? Khilafah, penyelisihan orang yang menentang. Karena kalau ada innya nafiyah, ada lam di sini, in huwa lam ya. Dinafikan lagi. Wa in huwa lam ya'dam khilafa mu'anidi, sungguh dia tidak akan ya kosong dari orang yang menyelisihinya. Apa di sini in mukhaffafah nafilah atau ini? Hah, nafiyah atau mukhaffafah? Kalau dibawa ke nafiyah bisa enggak? In huwa tidaklah dia, lam ya'dam. Tidaklah dia tidak, kan? Enggak pas ya. Tidaklah dia tidak kehilangan. At-taqdir, takdirnya wa in malikun lakanat. Fa hudhifatil lam li'annaha la taltabisu bin nafiyah. Aslinya wa in malikun lakanat, dibuang lamnya karena tidak tersamarkan, tidak terancukan dengan an-nafiyah, in-nafiyah. Li'anna al-ma'na, karena maknanya isbat, isbat. Wa hadha huwal murad bi qawli, inilah yang dimaukan dengan ucapan beliau. Wa rubama sughni 'anha in bada ila akhir al-bait. Kemudian waqtalafa nahwiyun fi hadhihi al-lamah ini. Ahli nahwu berselisih terkait dengan lam ini. Kalau Ibnu Hisham tadi sudah kita isyaratkan di awal, lamnya lam apa? Lam libtida. Yang didatangkan dan membedakan antara in mukhaffafa dengan apa? In an-nafiyah. Di sana ada pendapat yang lain. Ibnu Malik. Hal hiya lam libtida udkhilat lil farqi baina in an-nafiyah wa in al-mukhaffafa min al-thaqilah am hiya lam ukhra ujtulibat lil farq. Wakala musibawaihi yadullu ala annaha lamul ibtida' dakhalat lil farqi. Yaitu apakah lam ini yang disertakan bersama in mukhaffafa min al-thaqilah, apakah lam ini dimasukkan untuk membedakan antara in an-nafiyah dengan in mukhaffafa min al-thaqilah, atau dia lam lain yang didatangkan yang sama fungsinya juga untuk membedakan antara in nafiyah mukhaffafa min al-thaqilah. Wa kala musibawi, adapun ucapan musibawi menunjukkan kepada bahwa lam ini adalah lamul ibtida yang masuk untuk membedakan. Lamul ibtida, pendapat musibawi. Seperti dinukil dari kitabnya Al-Kitab. Wa tadharu faidatu hadhal khilafah. Ini faedahnya. Faedah dari perbedaan pendapat ini tampak. Fi mas'alatin jarat baina ibni abi al-afiyah wa ibni al-akhbar. Wa yaqawluhu sallallahu alaihi wasallam qad alimna in kunta lamu'mina. Khilaf ini tampak faedahnya pada satu masalah yang terjadi pada masalah tersebut, perselisihan antara Ibnu Abi Al-Afiyah dan Ibni Al-Akhbar, yaitu tentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad alimna in kunta la mu'minan, sungguh kami tahu bahwa engkau adalah seorang mukmin. Faman ja'alaha lamal ibtida, siapa yang berpendapat atau menjadikan lamnya lamul ibtida, maka aujaba kasra'in, mengharuskan untuk mengkasrain, karena yang namanya lamul ibtida hanya bergandengan dengan apa? Inna, sudah kita lewatkan. Ya. Wa man ja'ala halaman ukhra ujtulibat lil farqi fatahan. Adapun siapa yang berpendapat atau menjadikan lamnya lam lain, bukan lam apa? Al ibtida, lam lain yang didatangkan untuk membedakan antara innafiyah dengan mukhaffafa min al-thaqilah, maka dia fathah. Apanya? An-nya. An. Ya, qad alimna an kunta la mu'minan. Ya, an kunta la mu'minan. Ya. Sebutkan itu dalam catatan kaki nomor 2, in mukhaffafah muhmalah. Kalau in berarti in mukhaffafah yang muhmal. Iya. Mukhaffafah muhmal tidak diamalkan, enggak usah dicari isimnya, khabarnya. Dalam contoh tadi, qad alimna in kunta la mu'minan. In mukhaffafah min al-thaqilah muhmalah gitu. Ditambahkan muhmalah. Ya. Kemudian i'rabnya alima, ya. Dan alima mu'allaq, dita'liq dari amalannya secara lafaz dengan maksudnya lamul ibtida ini. Ya, sehingga jumlah kunta la mu'minan ini saddat masadda maf'ulai alima, menutupi posisi dua maf'ulnya alima yang dita'liq. Ya, dan pada mahalnya apa? Nasab. Ya. Datang dua riwayat, ya, ada yang dengan kasra'in in kunta la mu'minan, ada dengan fathah an kunna la mu'minan. Ya, yang di fathah ini disebutkan riwayat Al-Mu'jam Al-Kabir Al-Tabrani kama aslaftu lak wal kasr riwayat Al-Bukhari, datang ya dengan dua riwayat. Ya. Wa jara al-khilaf fi hadhihi al-mas'alah qablahuma baina Abi al-Hasan Ali ibn Sulaiman al-Baghdadi al-Akhfash al-Sughiri wa baina Abi Ali al-Farisi. Berlangsung pula perselisihan dalam masalah ini sebelumnya antara Abdul Hasan Ali ibn Sulaiman al-Baghdadi al-Akhfash al-Sughir dengan Abi Ali al-Farisi. Faqala al-Farisi, maka Abu Ali al-Farisi berpendapat atau berkata, hiya lamu ghay, lamun ghayru lami libtida. Lam ini, ya, yang datang setelah in ataupun an, ya, adalah lam selain lam ibtida yang didatangkan untuk farq. Membedakan apa dengan apa berarti? Qad alima an kunta la mu'minan. Hah? An mukhaffafa min al-thaqilah dengan apa? Masariyah. Ya, mungkin ya. Bukan innafiyah, kalau nafiyah kan kasra ya. Wa bihi qala Ibnu Abi Al-Afiyah, dengan pendapat ini Abu Al-Afiyah berpendapat. Wa qala Al-Akhfash, ada Ibnu Akhfash berkata, innama hiya lamul ibtida, itu hanyalah lamul ibtida, udkhilat lil farqi, yang dimasukkan untuk membedakan innafiyah dengan mukhaffafah. Dengan ini Ibnu Al-Akhbar berpendapat. Di sini catat kaki, terbaca cepat. Perhatikan, jangan ngantuk. Pada alim tafi ma mabu anna lama libtida la tarkhul illa ala al-mubtada au ala ma asluhu al-mubtada. Engkau telah tahu dari penjelasan yang telah lewat bahwasanya lamul ibtida tidak bisa masuk kecuali kepada mubtada atau yang aslinya mubtada. Nah. Wa anna tadkhulu fi bab inna, dan bahwasanya dia lamul ibtida masuk kepada bab inna ala al-khabar, kepada khabarnya. Au ma'mulihi, atau kepada ma'mulnya. Au bamiril fasl, atau bamir fasl, lewat ini kan. Wa alim ta'aydun annaha la tadkhul, engkau juga tahu bahwasanya lam ini tidak bisa masuk kepada khabar inna illa idza kana mutsabbatan, kecuali kalau khabarnya mutsabbat, ya mutaakhir, bukan madhi, yang mutasarrif, yang kosong dari qad, ya mutaakhir ghairu madhin, ya mutsabbat mutaakhir bukan madhi, yang mutasarrif, yang kosong dari qad. Ya sudah lewat kan ini kan, bukan madhi yang mutasarrif, yang kosong dari qad. Nah. Walau annaka nazarta fi syawahidi hadhihi al-mas'alah, seandainya kau perhatikan pada syahid-syahid masalah ini, la wajadta, niscaya kau dapati, hadhihi allama al-fariqa baina inna nafiyah wal mukhaffaf min al-thaqila tadkhul ala maf'ul laysa. Lain maf'ulin laysa asluhu mubtada wala khabara. Kalau kau perhatikan syawahid yang didatangkan dalam masalah ini, niscaya kau akan mendapati bahwasanya lam ini, ya hadhihi lam al-fariqa, yang membedakan antara inna nafiyah dengan al-mukhaffafah min al-thaqila, masuk kepada maf'ul yang dia laisa aslu mubtada, asalnya bukan mubtada, bukan pula khabar katanya. Kama fi qawli Atikah binti Zaid ibn Amr, sebagaimana pada ucapannya Atikah binti Zaid ibn Amr, dan akan datang syarahnya. Shallat yaminuka in qatalta la musliman hallat alaika uqubatul muta'ammidi. Semoga shallat, apa lumpuh ya, jamadat wa yabisat, mengering, lumpuh tangan kananmu. In qatalta la muslima, ya karena sungguh engkau telah membunuh seorang muslim. Halat alaika uqubatul muta'ammidi, pantas kau mendapatkan hukuman orang yang membunuh secara sengaja. Di sini mana syahidnya? Hah? In qatalta la musliman. Ya. Di sini lamnya masuk kepada maf'ul yang aslinya bukan mubtada wal khabar katanya. Ya. Nah, lihat wa tadkhulu 'ala al-madhi, lihat juga lam ini masuk. Selantunya sudah mengetahui kan lam lebih tidak kondisinya kan. Nah, sekarang bandingkan dengan lam yang datang setelah ini nih. Apakah sama dengan yang kita bahas sebelumnya? Wa tadkhulu 'ala al-madhi, lam ini juga masuk kepada fi'il madhi yang mutasarrif, yang tidak didahului oleh qad, padahal yang namanya lam lebih tidak bisa masuk ke sini kan. Ya, contohnya inna zaidan laqama. In zaidun laqama. Bisa di sini. Lam. Nah, padahal sebelumnya dikatakan bahwa lam itu tidak bisa masuk ya kepada fi'il madhi seperti ini. Iya kan? Yang dia mutasarrif tidak bergandengan dengan qad. Kok ini bisa? Nah, ini. Beliau hendak merujukkan pendapat yang tadi disebutkan oleh siapa? Al-Farisi tadi. Wa tadkhulu 'ala al-mansub, juga masuk kepada mansub yang diakhirkan dari penasobnya. Ini pun enggak boleh kan, pada lamul ibtida sudah lewat. Tidak boleh dikatakan inna zaidan akilun la ta'amaka. Enggak boleh kan? Sudah lewat. Contoh wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Di sini masuk kepada maf'ulnya khabar. Iya. Wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Iya. Di sini masuk ya kepada mansub yang diakhirkan dari penasobnya. Mana penasobnya fasiqin? Wajadna diakhirkan di sini. Falamma kana sya'nul lam allati tadkhulu li ajli al-farq bain al-mukhaffafah al-mu'akkidah wan nafiyah ghayra sya'ni lam al-ibtida, dikarenakan ya perihal lam yang masuk untuk membedakan antara mukhaffafah al-mu'akkidah dengan nafiyah, ghayra sya'ni lam al-ibtida, berbeda dengan apa perihalnya lam al-ibtida. Kana al-qaul, maka pendapat yang mengatakan bi anna ihdahuma ghairul al-ukhra, bahwasanya salah satunya bukan yang lain, ashah nadharan, ya lebih sahih dari sisi penelitian dan lebih kuat, lebih tegak hujahnya. Sehingga madhabnya Abi Ali al-Farisi alladhi akhadha bihi Ibnu al-Afiyah, dan adalah madhab yang mustaqim fi ghayatil istiqamah. Ya. Nah, itu. Jadi ramji ramnya apa? apa lamnya apa? Lam al-fariqah, ujtilibat lil farq gitu. Ya, siapa yang menjadikan di situ lamnya tidak mewajibkan untuk apa? Kasrah. Adapun yang menjadikannya lam yang lain maka tidak mewajibkan kasrah. Ya. Tapi memfathah katanya. Fataha an. Ya. Berarti annya apa di situ? Ya, khaufa min taqilah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Puan. Lagi. Jadi annya apa lam yang masuk setelah apa? An atau in? In ya. Adalah lam apa? Lam lamul fariqah juga. Lam ibtidaiyah bukan? Bukan, tapi lam akhar. Lam ukhra ujtilibat lil farq. Ya bisa setelah in ataupun an juga berarti ya. Di sini kan tidak mewajibkan kasroh, boleh juga kasroh, boleh juga fathah. Qad alimna in kunta la mu'minan. Ada juga lafadznya apa? Qad alimta an kunta la mu'minan. Ya bagi mereka yang mengatakan lamnya fariqah, ya tetap seperti itu. In juga sama, lamnya fariqah. Ya. Alasannya tadi, hujannya tadi. Ya. Ya, kalau mungkin permasalahan ini mah luas sajalah, jangan bersulit. Ya. Mau lam ini atau lam itu, maknanya kan enggak beda ya. Ya. Lamul fariq aja cukup. Kalau Ibnu Malik berpendapatnya lam apa? Lam ibtida kan. Atal zamul lam di surah Al-Iflam al-Mu'arrifah. Ya. Kemudian wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala. Satu lagi kita ambil. Wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi indi musala. Fi'il apabila bukan fi'il yang memansuhkan, bukan nawasikh, maka fala tulfihi, tidaklah engkau dapat di fi'il tersebut umumnya musolan bi indi, dalam keadaan disambung dengan in ini. Yang in ini apa? In ini. Mukhaffaf min tsaqilah. Fi'il. Ya. Apabila bukan fi'il yang nasikh. Maka tidak akan kau dapati fi'il tersebut digandeng. Digandengkan dengan in ini. Umumnya. Gitu. Ya orang menjelaskan. Wal fi'lu mubtada. Khabarnya mana? Wal fi'lu in lam yaku nasikhan fala tulfihi ghaliban bi indi musala. Fala ya. Fala sebagai apa? Jawabannya in kan? In lam yaku nasikha fala. Berarti mana khabarnya? Hah? Jumlah fi'il fa'il. Yaitu jumlah apa? Tulfihi itu ya, fala tulfihi. Untuk lihat itu. Fi'al wal fi'lu mubtada in syartiyah lam harfu nafin wa jazwin wa qalbin yaku fil mudhari naqis wa zumu ilam wa huwa fi'lun syart wa smudha musadir fihi jawazan naqtiru huwa ya'udila al fi'l nasikha wa khabar yaku fala fa li rabbatil jawab bi syart wala nafiyah tulfihi tulfihi fil mudhari wal fa'il wa musadir fihi wujuban naqtiru anta wal hama fa'ulun awwali tulfi wal jumlah ya min al-fi'li wal-fa'il jumlah dari fi'il dan fa'il tulfihi itu fi mahal rafin khabar li mubtada mahdhuf ya khabar li mubtada mahdhuf taqdiri anta tulfihi fala tulfihi fala anta tulfihi ya wa jumlah mubtada al-khabar fi mahal jazmin ya jawab syarat ghaliban ini ghaliban hal min al-ha fi tulfihi as-sabiq kemudian Zin jar wa majrur muta'alliq bi qawli musalla al-ati. Zi na'at li in. Ya. Musallan maf'ul tsani tulfi. Ya. Berarti apa? Ah. Wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi. Rafa sebagai apa? Khabarnya mana berarti? Mubtada jumlah, mungkin jumlah syarat itu ya. Jumlah apa? Syarat tengah jawabannya. Idza khuffifat inna fala yaliha min al-af'ali illa al-af'alu nasikhah lil-ibtida'. Apabila ditakhfif inna, maka tidak boleh datang setelahnya fi'il-fi'il kecuali fi'il yang nasikhah, yang memansuhkan hukum ibtida'. Kenapa? Li'anna hadhi nawasikh tahtas bidukhuli 'ala al-mubtada wal khabar. Karena nawasikh ini dikhususkan untuk masuk kepada mubtada dan khabar. Fakannaha qad 'uwidat biha in al-mukhaffafah التي زال اختصاصها بالدخول على مبتدا والخبر بتخفيفها وذلك مراعاه لاصلها. Saya ulangi, karena nawasikh ini dikhususkan untuk masuk kepada mubtada dan khabar, maka seolah-olah dia nawasikh tersebut telah digantikan oleh in al mukhaffafah التي زال اختصاصها, yang mana in mukhaffafah mana min tsaqilain telah hilang kekhususannya untuk masuk kepada mubtada dan khabar. Ya, dengan diri takhfif. Ya, wadzalika mura'atan li asliha. Hal ini karena menjaga aslinya. Nahu kana wa akhwatuha. Contoh kana dan akhwatnya, dhanna dan akhwatnya. Qala Allah Ta'ala, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ya. Wa in kanat, gitu kan? In kanat. Kana. Nasikh. Ya, sudah jelas kan? Wa in kanat la kadiratan illa ala khashiyin. Isimnya kana yang mana? Hiya kembali. Salat ya. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Ini juga sama. Iyyakadu kada. Akhwatnya dhanna. Ataupun akhwatnya apa? Kada. Kana ya. Wa qala Allah Ta'ala, wa in wajadna aktharahum la fasiqin. Wajada akhwatnya dhanna. Wa yaqilu an yaliha ghairu nasikh. Dan yang perlu ditanbih juga, biasanya umumnya fi'il nasikh ini dalam bentuk madhi. Umumnya seperti wa in kanat. Ya, banyaknya madhi. Wa in wajadna kadang mudhari. Wa yaqilu an yaliha ghairu nasikh, sedikit sekali diikuti in, ya, mukhaffafah min al-thaqilah, oleh selain nasikh. Wa ilahi asyara biqaulih, kepada inilah beliau an-nazim mengisyaratkan ucapannya ghaliban. Ya. Wa minhu qawlu ba'din Arab, dan tanya ucapan sebagian orang Arab, in yazinuka la nafsuk, apa terjemahnya? Sesungguhnya dirimulah yang memperindah dirimu sendiri, gitu. Ya, la nafsuk, itu nafsuk fa'ilnya. Ya. Lamnya apa? Ini tadi fariqah. Innya mukhaffafa min al-thaqilah muhmalah. Kalau muhmalah aku sudah cari isimnya, enggak cari khabarnya. Ya, yazinuka fi'lun wa maf'ul, lamnya fariqah, nafsuk fa'il. Terjemahnya apa? Sesungguhnya dirimulah yang membuat kamu bagus, wa in yashinuka lahiya, dan dirimu pula yang membuat jelek dirimu, gitu. Lahiya dengan hak saktah di situ. Lahiya aslinya. Hiya juga sebagai fa'il dari yashinuk. In khaffafna thaqilahum humalah wa qawlihim in qanna'ta katibaka la sawta. Ya, qanna'a itu darabat, yani darabta ra'sahu gitu, bi sawt. In qanna'ta, sesungguhnya engkau memukul katibaka. Katib itu apa artinya? Sekretaris. Ya, la sawtan. Dengan apa? Cemeti. Ya. Maf'ul. Ya. Sesungguhnya engkau memukul sekretarismu atau apa? Semisal itulah. La sawtan dengan sawt. Ya. Maknanya, makna taukid ini masih ada ya. Wajaza lakfash in qawma la'ana. Dan lakfash membolehkan, misal contoh, in qawma la'ana. Sesungguhnya saya yang berdiri gitu. Tapi di sini ada jarak kaki, insya Allah nanti kita baca pada kesempatan berikutnya. Ada empat tingkatan. Wa minhu qawlu syair, di antaranya ucapan penyair, shallat yaminuka in qatalta la muslima, la musliman hallat alaika uqubatul muta'ammidi. Pada yang kita lewatkan tadi ya. Mana syairnya di sini? In qatalta la musliman. Ya. Di sini jarang. fi'ilnya ghairu nasikh. Qatala kan bukan nasikh. Yazinu bukan nasikh. Qanna bukan nasikh. Itu jarang. Seringnya nasikh dan madhi seringnya. Ya. Sampai sini? Bisa dipahami? Ya, cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya.